Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Syekh أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى في رسالته عقيدة السلف أصحاب الحديث Nah, سمعت الأستاذ أبا منصور على إثر هذا الحديث الذي أملاه علينا يقول سئل أبو حنيف عنه فقال ينزل بلا كيف. Berkata المؤلف setelah membawakan beberapa hadis dengan sanad-sanadnya yang berkaitan dengan turunnya Allah Subhanahu wa taala. Aku mendengar Al-Ustaz Abu Mansur setelah membacakan hadis ini, yaitu hadis tentang nuzul, kemudian mengatakan Abu Hanifah pernah ditanya tentang permasalahan ini. Maka dijawab oleh Abu Hanifah, yanzil bila kaif. Allah Subhanahu wa taala turun dengan atau tanpa kaifiah yang kita ketahui. Ini yang warid dari para salaf ketika berbicara tentang permasalahan sifat. Kaidahnya adalah amirruha kama ja'a. Ya, biarkan ayat-ayat atau hadis, dalil-dalil yang berkaitan dengan sifat-sifat Al-Quran ini biarkan mengalir sebagaimana datang. Artinya kita beriman sesuai dengan zahir yang datang dari dalil-dalil tersebut. Makanya Abu Hanifah mengatakan Allah Subhanahu wa taala turun bila kaif, tanpa tata cara yang kita ketahui. Bukan berarti tidak ada kaifiahnya, tetapi kaifiahnya majhulah indana. Di sisi kita kaifiahnya, tata caranya itu tidak diketahui. Nah, faqala ba'duhum yanzilu nuzulan yaliku birububiyyah. Bila kaif min ghairi an yakuna nuzuluhu misla nuzulil khalqi bal bit takhalli wat tamalli. Nah, sebagian salaf mengatakan Allah Subhanahu wa taala turun itu turunnya sesuai dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala, dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, bila kaif, tanpa kita bertanya bagaimana. Ini pokoknya pertanyaan kalau sudah terkait dengan sifat-sifat, perkara ghaib dan yang lainnya, itu jangan ada pertanyaan kaifa. Nah, pertanyaan kaifa ini bid'ah. Nah, jadi dalam permasalahan sifat sudah kita bertanya, kita mengatakan sebagaimana yang datang dalil. Kita menetapkan maknanya karena maknanya bisa dipahami. Adapun kaifiyah dan tata cara serta hakikatnya ini kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Min ghairi an yakuna nuzuluhu mithla nuzul khalq. Allah turun sesuai dengan kebesarannya, bila kaif, dan juga turunnya tidak seperti turunnya al-khalq. Nah, bal bittakhalli wa tamalli. Nah, artinya juga bahkan, ya, kita juga tidak ketika kita menetapkan bahwa Allah itu turun, juga tidak dengan menetapkan adanya at-takhalli. Takhalli artinya ada tempat yang kosong. Wat-tamalli artinya ada tempat yang diisi. Nah, tempat yang kosong berarti sama, ya. Nah, kita tidak mengatakan seperti itu. Juga dengan tamalli artinya Allah kemudian memenuhi atau mengisi langit dunia. Tidak, kita tidak mengatakan seperti ini. Jangan membawa konsekuensi-konsekuensi yang itu ada di benak kita. Yang pasti kita menetapkan apa-apa yang Allah tetapkan dan Rasulullah tetapkan. Ya. Untuk kemudian lazimnya, berarti konsekuensinya. Selama tidak ada dalil yang menjelaskan tentang hal tersebut, maka kita tidak boleh dan dilarang untuk kemudian membawa konsekuensi-konsekuensi yang menurut otak kita benar. Nah, li'annahu jalla jalaluh munazzahun an yakuna sifatuhu mithla sifatil khalq. Karena Allah Subhanahu wa taala itu munazzah, disucikan. Antakuna sifatuhu, untuk sifat-sifatnya itu seperti misal seperti sifat-sifatnya al-khalq. Bukan berarti kemudian Allah disucikan untuk sifat-sifatnya seperti sifatnya khalq, kemudian kita menafikan dan meniadakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di sini hakikatnya itu tidak akan sama. Nah, sifat-sifat makhluk walaupun pada maknanya dan pada namanya beberapa sifat tersebut ada yang sama, tetapi berulang kali kita sampaikan bahwa kesamaan tersebut hanya pada makna dan nama. Adapun dari sisi hakikatnya, maka masing-masing sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan kebesarannya, adapun makhluk sesuai dengan kelemahan dan kekurangannya. Kama kana munazzahan an takuna dzatuhu mithla dzawatil makhluqin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala disucikan untuk zatnya seperti zatnya makhlukin. Sebetulnya lafadz zat yang artinya kalau bagi makhluk zat itu sudah bentuk isi seperti itu, ya. Insyaallah paham ini maksud dari zat, ya. Zatnya sebetulnya lafadz zat ini tidak warid dari Al-Quran dan Sunnah yang bermakna apa yang kita pahami. Lafaz zat ini istilah awalnya dipakai oleh orang-orang Ahlul Kalam yang kemudian sudah tersebar. Ya, akhirnya pun Ahlus Sunnah memakainya karena hal itu sudah menjadi apa namanya, sesuatu yang diketahui manusia secara umum. Tapi dari sisi nas, Allah Subhanahu wa taala dari sifat dengan zat. Adapun zat yang warid dalam beberapa ayat Al-Qur'an berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga beberapa hadis, itu artinya adalah ad-din. Naam. Adapun yang warid dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah an-nafs. Nah, an-nafsu. Wa yuhadzirukumullahu nafsah. Nah, ini. Dan Allah mengingatkan kalian tentang jiwa. Nah, Allah Subhanahu wa taala. Adapun zat ini sebenarnya tidak ada. Tapi yang masih kita ketahui maksud di sini adalah zat, ya sudah, zat itu sendiri. Walaupun ini tidak ada dalilnya. Zat yang bermaksud adalah kalau bagi manusia ini tadi zat kita misalnya seperti itu ya. Ini sebenarnya tidak ada dalilnya. Famaji'uhu wa ityanuhu wa nuzuluhu ala hasabi ma yaliku bi sifatihi min ghairi tashbih wa kayf. Maka datangnya Allah, turunnya ini ya tergantung dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan sifat-sifatnya, tanpa kita mentashbih, menyerupakan, dan tanpa kita mencari kaifiahnya. Nah, isbatun bila ta'til wa tanzihun afan, isbatun bila tashbih wa tanzihun bila ta'til. Ini kaidah dalam asma sifat. Isbat bila tashbih atau tamtsil, kita menetapkan tetapi kita tidak menyerupakan. Wa tanzih bila ta'til, kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala, dan ini wajib, tetapi dengan kita tidak menta'til, menafikan sifat-sifat tersebut. Ini kaidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam permasalahan asma wa sifat. Nah, maka Imam Abu Bakar Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah fi kitab at-tauhid. Ibn Khuzaimah ini memiliki sebuah kitab yang diberi judul dengan Kitab At-Tauhid. Isinya di situ Kitab At-Tauhid tentang asma wa sifat. Nah, alladzi sannafahu wa sami'tuhu min hafidhihi Abi Thahir rahimahullah. Bab zikri akhbari, nعم, zikri akhbarin sabitatis sanadi. Rawaha ulama al-Hijaz wal-Iraq عن النبي صلى الله عليه وسلم في نزول الرب إلى السماء الدنيا. Dalam kitab Tauhid ini ada sebuah bab yang berjudul penyebutan khabar-khabar yang sahih, yang sabit dengan sanadnya, yang diriwayatkan oleh ulama Hijaz. Hijaz kalau diitlakan untuk negeri apa? Hijaz, Mekah dan Madinah. Nah, ahsan tabarakallah. Wal Iraq, dan ulama Iraq juga, dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dalam kisahnya At-Afan, dalam permasalahan nuzul Rabb ila sami' dunia setiap malam. Min ghairi sifati kaifiyatin nuzul, tanpa kita mensifati dengan tata cara nuzulnya. Ma isbatin nuzul, nah ini dia. Kita menetapkan, tapi kita tidak menyerupakan, tidak bertanya bagaimana. Panashadu syahadatan mukirrun bilisani wa musaddiqun biqalbihi mustaqinun bima fi hadhil akhbar min dzikri nuzul min ghairi an nasifa al-kaifiyah. Kita mempersaksikan dengan persaksian yang itu diikrarkan dengan lisan, dibenarkan dan diimani dengan hati, serta diyakini dengan apa-apa yang datang dari khabar-khabar ini tentang penyebutan an-nuzul, tanpa kita mensifati kaifiyahnya. Nah, mengapa? Li'anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam lam yasif lana kaifiyatan nuzuli khaliqina ila samai' dunya. Nah, wa a'lamana annahu yanzil. Mengapa kita tidak mensifati kaifiyahnya? Karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mensifati kepada kita bagaimana tata cara nuzulnya Allah Subhanahu wa taala. Beliau alaihi salatu wasallam hanya mengajarkan kepada kita, menyampaikan bahwa Allah turun. Nah, wallahu azza wa jal walla nabiyyahu sallallahu alaihi wasallam bayan ma bil muslimina ilaihil hajah min amri dinihim. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu memberi tanggung jawab, menyerahkan tanggung jawab, mewajibkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan kepada kaum muslimin apa-apa yang mereka butuhkan dari perkara agama mereka. Toh ternyata Ar-Rasul alaihi salatu wasallam tidak menyebutkan sama sekali. Berarti yang disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam bahwa Allah begini, ya cukup itu sudah. Nah, Allah turun berarti kita sepakati Allah turun. Kita yakini, kita imani, Sementara Rasulullah alaihi salatu wasalam tidak menjelaskan. Berarti memang tidak dibutuhkan penjelasan tentang kaifiyah. Nah, tidak dibutuhkan. Seperti itu. Karena Rasul tidak menjelaskannya. Nah. Fanahnu qailuna musaddiqun bima fi hadzal akhbar min dzikr nuzul ghairu mukallafin lin nuzul bisifatil kaifiyah. Ini kata al-mu'allif. Kami, kita yang berpendapat, kita yang meyakini bahwa apa-apa yang dalam khabar ini itulah benar dari penyebutan nuzul, turunnya Allah, dan sifat-sifat yang lainnya. Kita ini tidak mutakallifin. Alin nuzul. Kita enggak usah memberat-beratkan diri kita. Alhamdulillah. Yahdikum wasiulakum. Jangan takalluf. Ya ini kata mu'alif, enggak usah takalluf sudah. Ya, yang penting kita menetapkan Rasulullah tidak menjelaskan, Allah dalam Al-Qur'an tidak menjelaskan, ya sudah. Enggak usah takalluf. Karena kata Aisyah radhiyallahu anha, nuhina anit takalluf. Kita dilarang dari memberat-beratkan, memaksa. Kalau orang Jawa bilang maksa. Enggak usah memaksakan diri untuk sesuatu yang memang diri kita tidak ada ilmunya. Seperti itu. Nah, iz an-nabi sallallahu alaihi wasallam lam yasif lana kaifiyatan nuzul. Kenapa ya? Karena Rasulullah tidak menyebutkan tentang tata cara turunnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang menyebutkan al-durun. Sudah. Jadi enggak ruwet. Qala akhbar al-Hakim Abu Abdullah al-Hafidz qala haddatsana Abu Muhammad as-Saidalani. Berarti zaman dulu pun sudah ada ini ya. Entah artinya as-Saidalani. Bahasa Arab ini dari kata Saidaliyah. Tahu artinya Saidaliyah? Hah? Saidaliyah ini artinya apotek. Dahulu sudah ada apoteker ini. As-Saidalani itu artinya kerjanya dulu sebagai apoteker. Kurang lebih seperti itulah ya. Nah, artinya pekerjaan meracik obat atau itu ternyata emang ini ada muhaddisin sebagai Saidalani. Ada sebagai al-hadza, tukang sepatu. Ada sebagai al-khazzaz, tukang apa? Jual baju, az-zayyat. Jualan minyak. Naam, al-banna sebagai tukang. Ini ada as-saidalani, apoteker. Nah. Berarti mereka para muhaddisin itu pun mencari dunia. Kerja. Tapi idzal. Sekedar untuk menegakkan tulang punggung agar kita ini tidak menjadi hina dan dina. Makanya kata As-Sauri, ada orang melihat di tangannya As-Sauri ini, Masya Allah ada uang banyak, ada dinar, berapa dinar. Terus tanya kepada As-Sauri ini, ya Abdillah, mahadhi denani. As-Sauri siapa? Beliau seorang imam, terkenal dengan seorang yang zahid, alim. Seorang yang memiliki wara. Nah, seorang yang memiliki zuhud. Subhanallah, ada orang lihat di tangannya, Masya Allah uang banyak. Sampai akhirnya bertanya, nah itu penting ini. Ini ya. Namanya tabayyun itu. Nah, janganlah suatu terkemudian diambil kesimpulan sendiri. Ini bahaya. Bahaya. Nah, makanya Rasulullah alaihi salatu wasalam melihat dua orang sahabat. Beliau berjalan bersama istrinya Sofia. Ada dua orang sahabat ngelihat, terus langsung bergegas jalan cepat. Ini harus ditutup pintu-pintu seperti ini. Tanya langsung. Ala rislikuma. Sabar, sabar, tenang. Innaha Sofia. Bukan siapa-siapa, ini istriku gitu. Nah, terkadang setan masuk. Sama ini sekarang. Melihat Sauri yang terkenal seperti itu. Subhanallah. Tapi tanya ini. Ini harus seperti ini. Ngelihat, ini pasti seperti ini. Jelas sih. Nah, ngambil kesimpulan-kesimpulan sendiri tanpa bertabayun, kemudian disebar. Wal'iyadzubillah, lisan ya, afatul lisan. Nah, bagaimana bahayanya afatul lisan? Ini salah seperti ini. Ngelihat asal seperti itu tanya akhirnya. Ya Abdillah, ma hadhihi dinanir? Apa ini dinar-dinar uang ini? Nah, kadijab oleh Asauri. Katanya Asauri, laula hadhihi dinanir latamandala bina al-muluk. Kalau bukan karena uang ini, kita ini akan dijadikan ingus, dibuat umbel sama raja-raja ini. Nah, artinya emang orang butuh terhadap dunia. Nah, tamandal itu asalnya dari kata mindil. Tahu mindil ya? Apa? Sapu tangan atau apa? Tisu ya, itu mindil. Nah, tamandal artinya dibuat seperti itu. Artinya kinayah dari kita akan dibuat mainan oleh para raja-raja. Nah, ini syahidnya di sini bahwa penting untuk kita ini ta'anni, ya ta'anni. Nah, tidak melulu orang yang mencari dunia langsung disikapi hubud dunia dan yang lainnya. Ada sesuatu yang kira-kira ini kok seperti ini, itu perlu untuk ta'anni, tabayyun, tasabbut. Nah, qala haddatsana Ali ibn Husain ibn al-Junayd qala haddatsana Ahmad ibn Salih al-Misri qala haddatsana ibn Wahab qala anbana Makhramah ibn Bukair an abihi ha, apa artinya ha? Perpindahan sana. Nah, ini salah satu maknanya. Terus ada makna yang lain? Hah? Nah, itu perpindahan sanad itu. Hah? Sahih. Yang ketiga? Al-hadis. Nah, barakallahu fiik. Qala wa akhbarana al-Hakim qala haddatsana Abu al-Abbas Muhammad ibn Ya'qub al-Asam. Wallafdu lahu. Ini lafadznya ini Muhammad bin Ya'qub al-Asam. Qala haddatsana Ibrahim ibn Munqidh. Qala haddatsana Ibn Wahab an Makhramah ibn Bukair an abihi qala sami'tu Muhammad ibn al-Munqadir yaz'umu annahu sami'a Umma Salamah zaujin nabi au zaujan nabi sallallahu alaihi wasallam taqul ni'mal yawm yawma yanzilullahu ta'ala fihi ila sama'i dunya qalu wa ayyu yawm dhalik qalat yawm Arafah. Ini dari Ummu Salamah mengatakan sebaik-baik hari yaitu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia di hari tersebut. Kalau diitlakan hari yaum berarti bukan pada malam hari. Yaum itu diitlakan dari min awalil fajr ila ghurub asyams. Berarti di siang hari. Ya, bukan di malam hari. Nah, di dalam lafaz yang lain yadnu, dengan lafaznya itu yadnu. Di sini dikatakan Allah turun ke langit dunia di hari tersebut, yaitu apa? Hari Arafah. Berarti di siang harinya ya, bukan malam hari. Nah, yaum itu artinya untuk siang hari. Di riwayat yang lain disebutkan yadnu, mendekat, dan sanad ini sahih kepada Ummu Salamah. Nah, hadis-hadis seperti ini walaupun dia mauquf tapi memiliki hukum marfu'. Ya, berarti hadis ini sah bisa dinisbahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Bisa diambil hukum dari situ bahwa Allah ketika di hari Arafah itu turun atau mendekat kepada hamba-hambanya di siang harinya ya, bukan malam hari. Karena kalau malam hari memang setiap hari kan seperti itu ya. Nah, warawat Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yanzilullahu ta'ala fi nisfi min Sya'ban ila sama'i dunya lailan ila akhirin nahar min al-ghad fayataqid nam fayu'tiku minan nar bi adadi sya'ri ma'zi bani kalbin wa yaktubul hajj wa yanzilu arzaqas sana aw yanzilu arzaqas sana wa la yatruku ahadan illa ghafara lahu illa musyrikan aw qati'ar rahimin aw aqan aw musyahinan. Di sini hadis dalam sini katanya bahwa Allah Subhanahu wa taala turun ke pada setengah atau nisfu Sya'ban ke langit dunia di malam hari sampai akhir siang hari besoknya dan membebaskan dari api neraka sekian banyak orang sejumlah rambut gembalaan Bani Kalb, artinya kambing yang banyak tersebut berapa bulunya itu, artinya banyak sekali hamba-hambanya yang dibebaskan dari api neraka pada malam tersebut. Nah, yaktubul hajj, dan kemudian menulis untuk kemudian al-hajj. Saya kurang paham maksudnya apa ini. Al-hajj harusnya orang yang berhaji. Nah, tapi enggak tahu lah maksudnya apa ini. Dan menurunkan rezeki-rezeki pada tahun tersebut serta tidak meninggalkan seseorang kecuali Allah ampuni dosanya. Kecuali orang musyrik, orang yang memutus tali silaturahim, orang yang berbuat uquq, apa? Uququl walidain apa? Durhaka, dan orang yang sedang berselisih. Ini hadis dhaif. Antum perhatikan, disebut oleh para ulama banyak, dari Syekh Al-Albani dan yang lainnya, sejak zaman Imam Bukhari dan yang lainnya. Hadis yang berkaitan dengan turunnya Allah di nisfu Sya'ban, ini semuanya sah, ini semuanya dhaif. Tidak ada yang sahih. Nah, seperti itu. Yang ada hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam kitabnya As-Sahihah dan riwayatkan oleh Ibnu Majah. Di situ disebutkan innallaha la yattali'u. Nah, fin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa musyrikan aw munafiqan aw kama qala Mustafa alaihi salatu wassalam. Ini yang ada. Sesungguhnya Allah itu yattali', yattali' artinya mengamati, ya, pada nisfu Sya'ban hamba-hambanya, dan Allah akan mengampuni hamba-hambanya. Seluruh hambanya akan diampuni kecuali seorang yang musyrik dan munafik. Ini sebatas ini saja. Sementara hadis-hadis lain yang menunjukkan tentang keutamaan nisfu Sya'ban atau bahwa Allah turun pada nisfu Sya'ban, ini semuanya dhaif. Kebanyakannya maudhu, dan juga ada hadis-hadis yang la aslalah, enggak ada asalnya pada dasarnya. Nah, hadis maudhu itu hadis palsu, ada sanadnya tapi sanadnya itu palsu, dirubah-rubah. Ada hadis yang lebih parah dari itu, dasarnya enggak ada asalnya, enggak ada sanadnya sama sekali. Nah, ini disebut hadis la aslalah, enggak ada asalnya. Ini banyak berkaitan dengan Sya'ban. Tapi di sini al-muallif membawakan, karena di sini ada sifat bahwa Allah Subhanahu wa taala turun. Nah, ini syahid yang dibawakan oleh muallif. Walaupun hadis ini secara umum dhaif, tetapi turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia ini diperkuat dengan hadis-hadis yang lainnya yang sahih. Qala akhbarana Abu Thahir bin Khuzaimah qala haddatsana Jaddi al-Imam qala haddatsana Hasan bin Muhammad Az-Za'farani qala haddatsana Ismail ibn Ulayyah an Hisham ad-Bistuwai. Ini Ismail ibn Ulayyah, salah seorang ya ulama kibar di zaman Ibn Mubarak, sempat, bukan terlena tapi menerima tawaran menjadi seorang qadhi. Ya, menjadi seorang qadhi yang akhirnya oleh Ibn Mubarak disindir, dikecam keras. Nah, karena memang permasalahan ini menerima jabatan di pemerintahan ini, kita alusunala tafrid wal ifrat. Tapi banyak dari kalangan ulama salaf yang betul-betul menghindar untuk dijadikan qadhi karena fitnahnya besar. Fitnahnya besar. Sampai-sampai sebagian dari salaf itu dia tahu akan dijadikan qadhi, entah menghindar, sudah kemana, masih ketemu lagi. ditangkap sebagian mereka sampai ada yang dicambuk akhirnya. Karena saking jengkelnya ini Amir ini, akhirnya dicambuk. Sebagiannya mikir gimana caranya bisa menghindar dari tugas ini. Kira-kira orang yang tidak layak menjadi qadhi itu bagaimana? Sampai ada yang apa? Berpura-pura menjadi orang gila. Nah, jadi menampakkan kepada orang dia ini gila. Nah, dengan harapan sang Amir, sang Malik ini, sang Raja ini, sang Khalifah ini ngelihat, wah ini orang sudah jadi. Nah itu maksud. Coba betapa mereka betul-betul khawatir. Ini Ibnu Ulayyah sempat menerima tawaran jadi qadhi, yang akhirnya Ibnu Mubarak dengan abyad syairnya yang lumayan panjang, bagus ini abyad syairnya ini, lumayan panjang, mencela, menyindir, seperti itu. Akhirnya yang itu ketika Ibnu Ulayyah membaca menangis, menangis akhirnya tinggalkan itu jabatan dasar. Walaupun dalam beberapa kondisi penting memang ada dari kalangan Ahlus Sunnah yang memegang jabatan-jabatan seperti ini. Nah, karena kalau bukan Ahlus Sunnah, siapa terus yang akan memegang jabatan seperti ini? Nah, tetapi tadi para ulama itu maksudnya ingin menunjukkan bahwa fitnah ini yang besar. Baik. Anisha Madbustuwa'i ha qala al-imam wa haddathana Az-Za'farani qala haddathana Abdullah ibn Bakar As-Sami qala haddathana Hisham Ad-Dustuwai qala haddathana Az-Za'farani qala haddathana Yazid ya'ni ibn Harun qala na'am qala akhbarana Ad-Dustuwai ha wa haddathana Muhammad ibn Abdullah ibn Maimun bil Iskandariyah qala haddathana Al-Walid 'an Al-Auza'i jami'an an Yahya ibn Abi Katsir an Hilal ibni Abi Maimuna an Atha ibni Yasar haddatsani Rifa'ah ibni Araba al-Juhani ha qala al-Imam haddatsana Abu Hashim Ziyad ibnu Ayyub qala haddatsana Mubashshir ibni Ismail al-Halabi. Al-Halabi itu dari kata Halab, kota yang sekarang sedang mudah-mudahan Allah segera berikan jalan keluar terbaik bagi penduduknya. Halab itu Aleppo sekarang ya. Itu Halab. Ini Al-Halabi. Nah, di Syam, Suria. Kota asalnya juga pentolannya Hathras. Ya. Nah, syekhnya siapa? Firanda Ali Hasan Al-Halabi. Nah. Anil Auza'i qala haddatsana Yahya ibn Abi Katsir qala haddatsana Hilal ibn Abi Maimuna an Atha ibn Yasar qala haddatsana Rifa' ibn Araba Al-Juhani qala sadarna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Makkah. Antum perhatikan ya ikhwan, sanad yang begitu panjangnya ini, coba. Bagaimana perjuangannya al-hadis mempertahankan matan-matan akidah. Hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka betul-betul perhatikan bahwa sanadnya, orang-orangnya. Nah, jerih payah mereka dengannya Allah jaga Islam. Maka tidak mengherankan. Coba kita sekarang apa amalan kita dalam perkara agama? Semua, nggak yang mau sedekah, nggak yang mau tauhid, nggak yang mau salat, siam, zakah, al-hajj, birrul walidain, apalagi semuanya. Ini pahalanya mengalir kepada al-hadis. Nah, karena ilmu yang kita baca ini, mereka yang membawakan sanadnya kepada kita. Nah, perjuangan yang betul-betul jerih payahnya luar biasa. Seperti itu. Kalau kita sekarang, ana bisikkan atau ana sampaikan satu kalimat atau tiga kalimat kepada fulan, fulan kepada fulan, ini satu, dua, tiga, empat aja sudah. Nah, sampai ke yang keempat ini apa ucapannya? Ini berapa sanadnya ini? Luar biasa. Al-Imam Bukhari dites. Nah, sebagian para salaf tahu ya ilmunya ya. Nah, pertama, mereka memiliki ketakwaan. Yang kedua, memang dasarnya luar biasa mereka. Nah, hafalannya kuat. Enggak mau menghafal, hafal. Ya, seperti ini, Asy-Sya'bi ini. Enggak mau menghafal, hafal. Makanya masuk ke pasar ditutupi kapas telinganya. Biar enggak dengar omongan-omongannya, enggak bermanfaat. Seperti itu. Soalnya kalau masuk ke pasar enggak ditutupi, dengar ini enggak menghafal, enggak masuk sendiri hafal jadi otomatis. Seperti itu. Nah, luar biasa rahimahumullah jami'an. Kemudian sekarang ada yang mengatakan bisa apa Imam Bukhari hadisnya. Nah, kata orang ini yang jahil ini ya, hum rijalun nahnu rijal katanya. Mereka rijal, ya kita juga rijal. Iya, kamu rijalnya siapa? Nah, kamu orang seperti apa? Nah. Ini Darukutni nulis hadis. Ya. Nulis sambil mendengarkan hadis. Nah, ya nulisnya selesai, ini hadisnya hafal. Bisa untuk seperti itu. Ada dua konsentrasi. Ini nulis gak gampang loh ya. Nulis hadis itu juga butuh menghadirkan hafalannya dia sambil mendengarkan. Seperti itu, luar biasa. Sebagiannya seperti Al-Imam Bukhari yang tahu kisahnya yang luar biasa, dites 100 hadis dibolak-balik. Hadis yang dibolak-baliknya apal. Dites 100 hadis dibolak-balik. Jawabannya semuanya la adri, enggak tahu. Akhirnya orang yang lihat, wah ini enggak sip ini. Nah, dites oleh 10 orang ulama, masing-masing membawakan 10 hadis yang hadis ini sudah dibolak-balik sanadnya. Ya, setiap ditanya Imam Bukhari enggak tahu. La adri, enggak tahu. Sudah selesai dibawakan. Adapun fulan ini hadis yang tadi seperti ini, seperti ini, seperti ini itu. Langsung hafal. Yang betul seperti ini, seperti seperti ini. Adapun yang kedua, hadis kedua yang sanadnya seperti ini, seperti ini, yang betul sanadnya seperti ini. Jadi orang ngomong itu mereka tuh luar biasa hafalannya. Coba kita ini sekarang ngapal satu hadis saja. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, innamal a'malu binniyat. Setelah itu apa? Satu hadis saja. Nah, dari sini ya ikhwan, kata sebagian kata para ulama, la ya'rifu fadla ahli al-fadl illa dhu. Enggak akan mengetahui keutamaannya orang yang memiliki keutamaan kecuali memang orang-orang yang memiliki keutamaan. Nah, orang yang betul-betul paham seperti itu. Sehingga ketika kita ingin jadi seorang yang memiliki keutamaan, ketahui keutamaan orang-orang yang memiliki keutamaan. Seperti itu. Ini hadisnya sangatnya panjang luar biasa. Bagaimana mereka menulis, menghafal. Baik. Sadarna ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Makkah faja'al yasta'dhinun Nabi sallallahu alaihi wasallam faja'ala ya'dhanu lahum. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma balu syikkis syajar alladhi yali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abghat ilaikum min al-akhir. Afala tara min al-qaum illa bakiyan. Qala yaqul Abu Bakar Siddiq innal ladhi yasta'dhinuka ba'daha lasafi. Faqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa hamidallahu wa asna alaihi wa kana id halafa qala walladhi nafsi biyadihi ashhadu indallah ma minkum min ahadin yu'minu billahi wal yawmil akhir thumma yusaddidu illa sulika bihi fil jannah wa laqad wa'adani rabbi an yudkhila min ummatil jannah 70 alfan bighairi hisabul adab wa inni la arju. Allah tadkhuluha hatta tatabawwa'u. Nah, wa man salaha min azwajikum wa dhurriyyatikum wa masakinakum fil jannah. Tsumma qala sallallahu alaihi wasallam idza madha syatrul lail. Ini syekhnya di sini. Jadi sepanjang tentang apa namanya, ada orang-orang yang izin untuk kemudian ternyata orang ini safi. Tapi syekhnya di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apabila telah berlalu setengah malam atau qala tsulutsa atau 2/3, yanzilullahu ila samai dunya thumma yaqul la as'al an ibadi ghairi man dalladhi yas'aluni fa atiyah wa man dalladhi yad'uni fa ujibah wa man dalladhi yastaghfiruni fa aghfiralah hatta yanfajira subhu. Hadha lafdhu hadits al-Walid. Nah, hadis panjang syaratnya di sini berkaitan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia. Nah, Kita selesaikan sebentar pembacaan hadis karena tinggal sedikit. Kita baca secara ringkas. Qala Syekhul Islam qultu lamma sahha khabar nuzul anir rasul sallallahu alaihi wasallam wa aqrabi ahli sunnah wa qabilul khabar wa asbatun nuzul ala ma qalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam ya'taqidu tashbihan lahu binuzuli khalqihi wa lam yabhasu an kayfiyatihi idla sabila ilaiha bihal wa alimu wa arafu wa haqqaqu nam wa tahaqqaqu wa'taqadu anna sifatillahi subhanahu wa ta'ala la tushbih sifatil khalq kama anna dhatahu la tushbih dhawatil khalq ta'allamu amma yakul al-mushabbiha wal-mu'attila uluwan kabira wa la'anahum la'nan kathira boleh melaknat secara umum. Apa hukum melaknat secara ta'yin? Ala sahih tidak boleh, tapi secara umum boleh. La'natullah ala dhalimin. Nah, seperti ini juga boleh. La'anahum la'nan kathira. La'natullah ala al-mu'attilin, ala al-mushabbihin. Ini secara umum. Tapi ada orang per orang. Walaupun sebagian ulama membolehkan, dalam beberapa hadis ada Rasulullah seperti itu, tapi yang lebih ahwat kita tidak melaknat secara ta'yin. Nah, la'natullah ala al-kafirin. Seperti itu. Ala al-zalimin, nah boleh. Nah, ketika kita menasihati saudara kita yang berbuat zalim, yang seperti hati-hati, ikhwan. Nah, entah ya, akhi. La'natullah ala dhalimin. Antum jangan berbuat zalim. Ini jangan dimaksud kemudian kita melaknat dia secara ta'yin, tidak. Ini secara umum enggak ada masalah. Nah. Wa qalat li Abi Abdullah bi Ahfas al-Bukhari kana Syekh Bukhara fi asrihi bila mudafa wa Abu Hafs hadza kana min kibar ashabi Muhammad bin Hasan al-Syaibani. Muhammad ibn Hasan al-Syaibani ini muridnya Abu Hanifah. Bersama Abu Yusuf dan Muhammad ibn Hasan al-Syaibani. Qala Abu Abdullah ani Abi Hafs hadza Abdullah ibn Utsman wa huwa Abdan Syekhu Maru. Abdan ini termasuk syekhnya Bukhari. Qala sami'tu Muhammad al-Hasan al-Syaibani yaqul qala Hammad ibn Abi Hanifah qulna li haula ara'aytum qala nam qawla Allahi azza wa jalla wa jaa rabbuka wal malaku saffan safa wa qawluhu jalla jalalu hal yanduruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaika fahal yaji'u rabbuna kama qala fahal yaji'ul malik saffan safa au malak saffan safa qalu ammal malaika fayaji'una saffan safa wa ammar rabb ta'ala fa inna la nadri ma ani bidhalik wala nadri kaifa maji'uhu faqulna lahum inna lam nukallifakum an ta'lamu kaif maji'na kaif maji'ihi walakinna nukallifukum an tu'minu bimaji'ihi. Nah, ini penting ya ikhwan, ini ditanya apa pendapatmu tentang ayat Al-Qur'an wajah rabbuka wal malaku safan safa, datang Allah SWT dan malaikat dengan bersaf-saf. Nah, apakah Rabb kita datang sebagaimana yang Allah katakan, apakah malaikat juga nanti bersaf-saf? Kaum ini mengatakan adapun malaikat datang bersaf-saf, iya. Adapun Allah Subhanahu wa taala, kami enggak tahu apa yang dimaksud dengan ayat itu. Dan kami enggak tahu bagaimana datangnya. Maka kami katakan kepada mereka. Ini penting. Inna lam nukallifkum an ta'lamu kaifa maji'uhu. Kami ini enggak membebani kalian untuk kalian tahu bagaimana datangnya. Enggak, kami enggak tanya seperti itu. Walakinna akan tetapi kami nukallifukum an tu'minu bimaji'ihi. Kami ini memberitahu kalian, mewajibkan kepada kalian, membebani kalian untuk kalian ini beriman bahwa Allah itu datang. Bukan untuk kemudian kalian ini tanya atau membebani kalian bagaimana datangnya, tidak. Ara'aitu man angkara al-malaika la taji' safan safa. Ma huwa indakum? Qalu huwa kafir mukadzib. Ini kaum ini meyakini bahwa malaikat itu datang bersaf-saf. Maka dibalik. Ya sudah, apa pendapat kalian yang orang yang mengingkari malaikat ini tidak datang bersaf-saf? Kata mereka, ya dia kafir. Dia pendusta. Maka kami katakan, kulna fakadzalika man angkara annallaha subhanahu la yaji fa huwa kafir mukadzib. Naam. Qala Abu Abdillah ibn Abi Hafs al-Bukhari aidan fi kitabih Zikru Ibrahim ibn al-Ash'ath qala sami'tu al-Fudail ibn Iyad. Al-Fudail ibn Iyad, salah satu ulama. Nah, ini dari sini kita tahu bahwa jangan kita putus asa. Nah, enggak ada cerita telat. Tahu kisahnya Fudail ibn Iyad? Nah, terkadang masa lalu kejelekan itu hukum asalnya memang kemaksiatan, kemungkaran yang kita perbuat di masa lalu itu jangan diceritakan. Nah, kalau kita sudah bertobat, sudah diam. Tapi terkadang, dalam rangka mengambil ibrah, labas. Al-Fudail bin Iyad ini dahulunya Sarik. Nah, pencuri. Seperti itu. Coba untuk perhatikan. Bertobat, akhirnya dia alim kabir. Nah, tahu yang namanya pencuri, itu ya bukan kemudian ketika anak-anak, ya sudah berumur, sudah besar. Seperti itu. Tobat, terus tobatnya betul-betul jujur dalam tobatnya, menjadi alim kabir. Antum sering mendengar ya, Al-Fudail bin Iyad, Al-Fudail bin Iyad, ya. Nah, amin. Seperti itu. Sehingga, walaupun sudah berumur, jangan putus asa. Sami'tu Al-Fudail bin Iyad yakul, idha qala lakal jahmi, ana la umin bi rabbin yazulu an makanih. Katanya Fudail bin Iyad, apabila ada seorang Jahmiyah mengatakan kepada engkau, aku tidak beriman dengan Rabb yang pergi dari tempatnya. Maksudnya ingin menyindir bahwa katanya kalian mengakui Allah itu fisama. Kemudian kalian juga menetapkan Allah turun ke langit dunia. Ya berarti Allah turun dari tempatnya. Nah ini antum perhatikan, orang kalau sudah bukan cari al-haq, ya jangan dijawab dengan dalil, percuma. Tapi dijawab dengan apa? Dengan hal lain yang memang bisa dijawab. Fakul anta, maka katakan ana umin bi rabbin yaf'alu ma yasha. Akan enak sudah. Ada seorang Jahmiyah mengatakan, aku tidak beriman dengan Rabb yang dia itu hilang atau pergi dari tempatnya. Maka kita katakan, aku beriman dengan Rabb yang Allah, yang Rabbnya ini berbuat apa-apa yang dia kehendaki. Seperti itu. Nah, sehingga ini yang berkaitan dengan permasalahan sifat atau nuzul dan maji. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan baca mauqif salaf min hadzal akhbar. Bagaimana mauqifnya salaf dari khabar-khabar seperti ini. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Kalau memang tidak ada, maka kita cukupkan sampai di sini. Sekedar tanbih ya ikhwan, kali ini sebenarnya tanbih sudah berulang kali, tolong nikmat yang kita rasakan sekarang ini, kita bisa berdakwah, kita bisa taklim, kita bisa alhamdulillah melakukan aktivitas kegiatan kita, ini nikmat yang besar yang sudah seharusnya kita syukuri nikmat ini. Dan sudah Anda sampaikan berulang kali bahwa permasalahan syukur itu bukan hanya di lisan dan di hati, tapi butuh dengan amalan. Di antara salah satu bentuk syukur kita ini atas nikmat ini, dan hal ini telah Anda sampaikan berulang kali, tolong kita ini yang peduli dengan keadaan sekitar kita. Nah, semua hal apa sih yang selayaknya seharusnya kita lakukan? Seperti ini. Jangan sampai orang itu mencela salaf, yang dimana salaf ini, manhaj ini tidak ada salahnya, tapi mereka mencelanya karena ketidakpedulian kita terhadap lingkungan. Nah, sehingga yang fadlikum, tetangga, masjid, lihat, gak harus menunggu adanya pengumuman di grup, seharusnya kita sadar. Nah, kita mendengar misalnya masjid tersebut butuh bantuan atau kerja bakti dan yang lainnya. Sampaikan segera kepada yang lain untuk diusulkan. Nah, untuk kemudian segera ditindaklanjuti misalnya. Jangan sampai ini orang-orang salaf ini enggak mau, susah untuk diajak kerja bakti. Nah, enggak harus ada pengumuman kerja hadiri, kerja bakti. Jangan menunggu seperti itu. Nah, biasakan kita memiliki ihsas sekarang. Peduli seperti itu. Tetangga lewat, salam. Nah, kita punya sesuatu lebih, berikan kepada tetangga. Ini nikmat ya ikhwan. Kita alhamdulillah tinggal tidak dalam keadaan waliyadzubillah, maaf saja kita sudah mendengar beberapa kondisi ikhwan kita di daerah-daerah yang lain. Ya, terusir. Pondok digeruduk apa ini kalau orang Jawa bilang. Bukan, digeruduk ini dikerebek. Nah, al-muhim lah seperti itu. Nah, sementara kita di sini alhamdulillah. Nah, bisa nikmat taklim. Ada memang masyakil ini dan itu, tapi jangan sampai keasingan ini semakin asing dengan sebab ternyata kita yang kurang peduli dengan tetangga, dengan masjid, dengan orang sekitar. Dakwah ini bukan hanya punyanya para pengurus. Antum melihat ada sesuatu yang memang layak untuk segera ditangani, untuk segera kita berbuat, sampaikan. Seperti itu. Jangan apatis. Jangan acuh tak acuh. Nah, Rasulullah SAW sudah mengetahui sendiri, Yahudi, tetangga ini, Yahudi, mendengar sakit keras, datang menjenguknya. Dengan sebab itu, Allah kemudian berikan hidayah kepada pemuda Yahudi untuk masuk Islam, kemudian meninggal. Ini Yahudi. Apalagi seorang Muslim. Nah, tetangga ketika dia Muslim memiliki dua hak. Hak dia sebagai tetangga dan hak dia sebagai Muslim. Kalaupun toh ternyata bukan Muslim, orang kafir, dia masih punya hak untuk kita muliakan. Nah, sehingga fadlikum ya ikhwan, terus kita ini berusaha untuk membenahi bagaimana kita bermuamalah dengan masyarakat, terkhusus kita sekarang di era-era atau di hari-hari ini orang-orang error ini, anjing-anjing neraka ini sekarang membuat jelek nama Islam, apalagi nama Salafi, dianggapnya orang bercadar atau orang berjenggot dan yang lainnya. Nah, apa yang kita bisa berperbuat? Kecuali itu tadi, menepis. Gak harus menepis dan membantah gerakan mereka dengan tulisan di buletin atau dalam kitab kita, tidak. Atau dengan tebar majalah, bukan hanya seperti itu, tapi dengan tingkah laku kita. Nah, sehingga yang fadlikum ikhwan, tolong hal ini diperhatikan. Nah, subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.